السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Inilah dia kesempatan yang mulia bagi kita semua setelah kita melaksanakan salatul fajr. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, inna salatal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar ini disaksikan oleh para malaikat. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Silih berganti pada kalian malaikat siang dan malam. Siangnya pada waktu asar, malamnya inilah dia waktunya, yaitu fajar. Begitu malaikat subuh atau malaikat yang berjaga di siang hari, turunnya subuh. Malaikat yang sudah berjaga tadi malam, naiknya setelah subuh. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya, wa hu a'lamu bihim. Dan Allah Maha tahu akan perbuatan hambanya. Allah bertanya kepada malaikatnya, kaifa taraktum ibadi? Hai malaikatku, bagaimana kalian, atau dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Bagaimana keadaan mereka di saat engkau meninggalkan mereka? Dan Allah Maha tahu. Apa kata malaikat? Taraktuhum yusallun. Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, saat ini disaksikan oleh malaikat Allah azza wa jalla, demikian juga salat asar disaksikan oleh malaikat Allah yang berjaga pagi dan malam. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga, yaitu al-asr wal-fajr, salat asar dan salat subuh. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, pada kesempatan pagi ini kita akan ambil tema kiat-kiat mengamalkan petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah ini kalimat yang agung, sebab sunnah terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tiga makna. Makna yang pertama, sunnah bimakna asy-syari'atu kamilah. Agama ini secara menyeluruh dikatakan dia sebagai sunnah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang tiga orang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang sahabat. Yang pertama bertanya bagaimana salat malam Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua bertanya bagaimana puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga bertanya bagaimana hubungan Nabi dengan para istri-istri beliau radhiyallahu anhunna jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan kedatangan tiga sahabatnya. Dan tiga sahabat ini melihat setelah diceritakan pertama salat malam Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yarqud. Salat, istirahat, tidur. Kemudian puasa sunnahnya yasum wa yuftir, puasa kemudian berbuka. Kemudian menikahi wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana wa tazawwajun nisa, menikahi wanita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah azza wa jalla lebih dari empat. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam 11, yang ditinggal wafat 9. Didengar oleh para sahabat yang tiga ini ka'annahum taqalluha, seolah-olah ibadah Nabi ini dianggap sedikit. Tetapi mereka mengobati diri mereka. Mereka mengatakan apa? Wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana posisi kita dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam dosanya yang telah lalu dimaafkan, dosanya yang akan datang juga dimaafkan. Wajar ibadahnya seperti itu. Nah, adapun kita ini yang pertama mengatakan wa amma ana fa usalli abada wa la arqud. Yang pertama mengatakan saya akan salat terus, tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan wa asumu wa la uftir, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan wala atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah, akan membujang terus. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, innila akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakin meskipun demikian, usalli wa arqud, aku salat, aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka terhadap sunnahku. Di sini sunnah bermakna syariat semua. Karena disebut puasa, karena disebut salat malam, karena disebut menikah. Maka yang tidak suka terhadap syariatku, tuntunanku, falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Ini makna sunnah yang pertama yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua artinya malaysa bil Quran, yang bukan Al-Quran, yang muncul, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya sunnah. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajarkan mereka al-kitab wal hikmah. Al-hikmah yakni as-sunnah. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah Allah memberikan aku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Yakni maksudnya di sini adalah as-sunnah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, makna sunnah adalah muqabilul bid'ah, lawan dari kata bid'ah, hal-hal yang baru di dalam urusan beragama yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, yaitu dalam hadis wasiat perpisahan yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika menjelaskan hadis atau ketika membawakan hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Irbad, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun ka'annaha mau'izatun muwaddi'un fa'ausina ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu wejangan yang menjadikan hati bergetar takut, kemudian mata ini mencucurkan airnya menangis seperti wasiat perpisahan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian setelah bertakwa kepada Allah azza wa jalla, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, dengar dan taati pemimpin kalian dalam ma'ruf kebaikan, meskipun dia seorang budak hitam dari Ethiopia. Dan ingat, orang-orang yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan dan perbedaan. Obatnya saat itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ambil sunnahku dan sunnah khalifahku yang lurus dan terpimpin. Gigit dia dengan gigi geraham kalian, pegang teguh dia dengan sekuatnya. Lalu Nabi katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspadailah perkara-perkara baru dalam agama, karena perkara-perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Ini dia makna sunnah yang terkandung di dalam ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan, menurut bahasa sunnah artinya as-sirah wa tariqah, perangai dan tata cara. Perangai dan tata cara ini bermakna sunnah secara bahasa. Maka secara bahasa ini luas. Tata cara yang baik, sunnah juga namanya. Tata cara yang buruk secara bahasa juga sunnah namanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Siapa yang membuat suatu cara yang baik di dalam Islam, memulai cara yang bagus dalam Islam, dia dapat pahala, kemudian dapat pahala pula dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun sampai hari kiamat. Maka ini dia kalau memulai kebaikan, menghidupkan suatu tuntunan yang mati, yang tidak pernah dihidupkan oleh orang, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai cara yang buruk kemudian diikuti oleh orang lain, fa alaihi wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan mendapat dosa dari yang mengikuti caranya yang jelek itu, tanpa mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun sampai hari kiamat. Maka ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, memulai cara yang baik dapat kiriman pahala terus. Sebaliknya, kalau memulai cara yang buruk mendapat kiriman dosa terus. Maka sampai ulama kita mengatakan apa? La an takuna dhanaban fi sunnati khairun min an takuna ra'san fil bid'ati. Engkau menjadi pengekor tetapi pengekor sunnah lebih baik ketimbang menjadi kepala tetapi kepala bid'ah. Menjadi depan tetapi merusak. Biarlah kita ngekor tetapi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. ketimbang menjadi depan, tetapi melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia makna dari sunnah yang dibawakan di dalam definisi secara bahasanya. Adapun secara istilah sebagaimana yang dibawakan oleh para ulama kita, makna dari sunnah secara proporsional, yaitu seluruh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perintah untuk dikerjakan dan berupa larangan untuk ditinggalkan, maka masuklah di dalam makna sunnah ini seluruh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip akidah sunnah namanya, ibadah sunnah namanya, akhlak sunnah namanya, muamalah sunnah namanya. Apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, itu semuanya namanya sunnah. Nah, nanti untuk dikualifikasikan, dipisah-pisah, maka di sini ada hukumnya wajib, ada hukumnya tidak wajib. Adapun secara menyeluruh, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintah maupun larangan, maka ini dikatakan as-sunnah. Inilah dia poin pertama yang berkaitan dengan makna dari sunnah. Kemudian poin yang kedua, yaitu macam-macam sunnah. Pembagian sunnah yang dibawakan oleh para ulama kita berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dikatakan ada namanya sunnah sharihah. Dan yang kedua namanya sunnah dhimniyah. Apa arti sunnah sharihah? Sedikit para hadirin rahimatullah azza wajalla. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan ada satu faedah, yaitu ucapan al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, man mata ala al-islam was-sunnah mata ala al-khairi kullih. Siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Sampai juga dikatakan oleh para ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, ketika seorang meninggal di atas sunnah, ditanya bagaimana dia meninggal, qala mata ala sunnah, dia mati di atas sunnah, qala fala tahzan alai, jangan engkau sedihkan dia. Maka ini keutamaan yang luar biasa ketika seorang berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita katakan bahwasanya para ulama kita membagi sunnah di antaranya, pertama sunnah sharihah. Artinya apa? Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jelas sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Rasulullah. Ini sabda Rasul. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan demikian. Maka ini dikatakan sunnah sharihah. Seluruh ucapan atau perbuatan atau ketetapan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya sunnah sharihah. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbuat atau mengucapkan atau menetapkan. Yang kedua dikatakan sunnah dhimniyah. Apa itu sunnah dhimniyah? Yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disebutkan penyandarannya kepada Rasul secara langsung, tetapi disebut oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata-kata contoh, kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian Makan-makan di tempat kematian termasuk meratap. Kunna, kami. Kunna na'uddu al-ijtima' wa sun'at ta'am inda ahlil mayyit minan niyaha. Kami, para sahabat, menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian, membuat makanan di tempat kematian, ini termasuk meratap. Nah, ini namanya sunnah saddiniyah, bagian dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak langsung mengucapkannya, Nabi tidak langsung dengan jelas mengerjakannya, tetapi dipopulerkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah dinniyah. Kenapa? Tidak mungkin sahabat berani mengatakan demikian kalau tidak ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh lain para jemaah, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yawmul Lailah, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi kulli yawmin hina yumsi wa yusbih aw hina yusbihu wa yumsi." Siapa yang mengucapkan setiap hari, pagi dan sore, "Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Semua sudah hafal ini? Insyaallah besok ya. "Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sab'a marrat." Ini dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali. "Kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah." Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupkan dia dari segala yang dia angan-angankan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah akan cukupkan dia dari apa yang dia angan-angankan, dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia pusingkan, berupa urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini dibaca 7 kali. "Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Apa yang menjadi syahid dalam hadis ini para jamaah? Hadis ini dinyatakan oleh para ulama secara marfu. Jadi kalau dikatakan Nabi yang mengucapkan demikian, hadisnya dhaif. Enggak sahih. Tetapi sahih yang mengucapkan ini sahabat, yaitu Abu Darda. Dan ini pula didukung oleh firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat At-Taubah. Antum lihat akhir surat At-Taubah, Allah berfirman, "Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disandarkan mengatakan, mengucapkan demikian tidak benar. Tetapi yang benar mengucapkannya adalah sahabat. Nah, sahabat menceritakan di sini, kalau dibaca 7 pagi, 7 sore, Allah akan cukupkan dia dari segala yang dia pikirkan, dari urusan dunia dan akhirat. Tak mungkin Abu Darda mengatakan sesuatu yang seperti ini kalau tidak didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian dari sunnah pula. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ambil contoh lain para jamaah. Ketika takbiratul janaiz, takbiratul janaiz, takbir jenazah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berapa? 4. Kemudian dalam Sahih Muslim ada yang 5. Kemudian sampai berakhir pada 9. Yang permasalahannya di siap apa? Masalah mengangkat tangan. Masalah mengangkat tangan di saat takbirnya. Kalau takbir tidak ada perbedaan, semua mengatakan Allahu Akbar. Permasalahannya angkat tangan enggak pada sisa dari takbiratul ihram. Ihram semua angkat. Tapi selanjutnya apakah angkat setiap takbir? Nah, ini berbeda pendapat para ulama berdasarkan hadisnya. Satu mengatakan apa? Tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi kalau Nabi mengangkat kedua tangannya pada tambahan-tambahan takbir itu. Jelas. Yang kedua mengatakan seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwasanya boleh mengangkat selain dari takbiratul ihram. Kenapa? Karena Umar atau Ibnu Umar telah melaksanakannya. Tidak mungkin Ibnu Umar berani mengangkat tangannya kalau tidak dilihat atau didengar Nabi SAW mengucapkannya. Maka ketika Nabi SAW tidak berbuat secara jelas, tetapi sahabat mempraktikkannya, ya, dengan sanad yang sahih, maka apa? Ini enggak mungkin sahabat berkata dengan pendapat, karena ini masalah agama. Maka apa? Ini menunjukkan bagian dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bentuk pembagian yang pertama dari sunnah tersebut, yaitu sharihah jelas disandarkan ke Nabi, kemudian yang kedua dhimniyah dipopulerkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembagian yang kedua, ada namanya sunnatun fi'liyatun wa sunnatun tarkiyah. Ada sunnah fi'liyah, praktik, perbuatan, pengerjaan, pelaksanaan. Yang kedua ada namanya sunnah tarkiyah, ditinggalkan dan tidak dikerjakan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis yang kita baca yang pertama tadi. Tiga orang sahabat datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? Salat malam. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, nikah. Dari hadis ini diambil oleh para ulama kita, ada namanya sunnah fi'liyah. Apa maknanya? Mana yang dikerjakan oleh Nabi, kerjakan. Di sini Nabi SAW salat tidak sepenuhnya, tidak sepanjang malam. Dan Masya Allah para jamaah, ada beberapa amalan kalau kita kerjakan sama seperti salat sepanjang malam. Satu, ketika salat tarawih, dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam tarawih sampai selesai, Allah catat baginya salat seperti salat sepanjang malam. Jadi begitu Nabi salat, karena Nabi alaihi salatu wasallam maksimal tarawihnya 11 atau 13 ditambah dengan yaitu ba'diyah isya. Begitu selesai salat, Abu Dzar minta, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyatul lailah. Coba engkau tambah salat ini nanti di sisanya lagi atau di akhir malam." Jadi sudah selesai salat, setelah isya, selesai tarawih, minta lagi tambahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ngapain ditambah? Salat bersama imam sampai selesai sama seperti salat sepanjang malam. Berdiri mungkin 1 jam, 2 jam, sama seperti berdiri misalkan kalau malamnya 5 jam ya seperti berdiri 5 jam. Contoh lain para jamaah, amalan yang sama seperti sholat malam, sholat isya berjamaah. Nabi SAW bersabda yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhir rahimahullah ta'ala di dalam Tarhib wa Tarhib, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, man shallal isya fi jamaah fakannama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah maka sama seperti dia salat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jamaah, kemudian yang ikut salat fajar berjamaah nyambung lagi, fakannama qama al-laila kullah, maka sama seperti dia salat sepanjang malam. Contoh lain lagi para jamaah, dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, hadisnya sahih, man salla arba'an qabla dhuhri ya'dil Nabi salatis sahar. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, sama seperti sholat sahar, sholat tahajud, dan tahajudnya di waktu afdal lagi, di akhir akhir malam. Nah, Nabi SAW sholat tahajud tetapi tidak sampai subuh. Berarti sholat Nabi SAW tidak penuh. Nabi sholat sebagiannya, Nabi tinggalkan sebagiannya. Yang kedua, puasa. Nabi tidak puasa penuh. Kadang puasa, kadang tidak puasa. Kemudian Nabi SAW sama sekali tidak meninggalkan nikah. Tetapi SAW menikah. Di sini ada sunnah fi'liyah, praktik, dan ada yang ditinggalkan. Ambil pertama sholat malam. Sholat malam Nabi sholat? Naam, Nabi sholat. Tetapi tidak semuanya. Sahabat mengatakan, saya akan sholat semuanya. Dia kerjakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi sholatnya separuh, tidurnya separuh. Maka yang adil adalah, sholatlah pada waktu kita sholat. Kalau sudah sholat, tidurlah. Berilah badan ini waktunya, berilah badan ini haknya. Dari sini para ulama kita mengatakan apa? Apa yang diperbuat oleh Nabi, perbuat. Apa yang tidak diperbuat oleh Nabi, jangan diperbuat. Nabi tidaklah meninggalkannya, melainkan karena dilihat itu adalah tidak baik. Dan kias dia terhadap contoh-contoh yang lain. Ambil contoh, Sa'id ibn al-Musayyib melihat ada salah seorang yang sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Nah, sunnahnya sebelum subuh, setelah azan berapa rakaat? 2. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Baik, 2 rakaat. Ada orang ini salatnya bukan 2. Karena dia berpikir apa? 2 saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi 4. Apalagi 6. Ini akal yang main nih para jemaah. Begitu salam, ini Sa'id para jemaah. Siapa tahu, siapa yang tidak tahu Sa'id bin Musayyib? Tokoh tabi'in yang paling tua. Ya, sampai khalifah enggak berani mengganggu dia. Begitu selesai salam ditegur. Ya fulan, la tusalli hakata. Jangan sholat seperti ini. Apa katanya orang ini menjawab? Ayu'adzibanillahu ala hadhihi. Masa Allah siksa aku gara-gara aku sholat? Masa Allah menyiksa aku gara-gara aku sholat? Apa jawaban beliau? La yu'adzibuka Allah ala sholat, walakin yu'adzibuka Allah ala tarkis sunnah. Allah tidak menyiksa kamu gara-gara kamu sholat, tetapi Allah menyiksa kamu karena engkau meninggalkan petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi itu hanya 2, engkau tambah menjadi 6. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kalau 2 pembatasannya sudah 2, jangan lebihin. Sekarang zuhur pada jamaah, berapa rakaat? 4. 4 rakaat, Masya Allah. Ya ini kan sedikit 4, bagaimana kalau kita tambah 6 saja? Sujud sahwi kita. Maka agama ini sudah porsinya sudah jelas ada para jamaah. Nah, melaksanakan yang ditinggalkan oleh Nabi, inilah dia yang merusak agama. Jadi porsinya lebih. Beda kalau amalan yang sifatnya lepas. Contoh, kita ambil zikir setelah sholat wajib. Zikir setelah wajib ada berapa cara para hadirin? Ini kita murajaah, uji ilmunya lagi nih. Nah, silakan jawab. Nah, berapa cara zikir atau berapa bilangannya? Kita ambil pertama, bilangan maksimal zikir selesai sholat berapa? 33. Jumlah semuanya? 100. Baik. Ada empat kaifiat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini empat, enggak ada khilafnya sudah yang empat ini para jemaah. Yang pertama, bilangan 100. Yang 100 ini perinciannya subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Kemudian Allahu Akbar 33, lengkapi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampuni dosanya, walau kanat mithlu zabadil bahr, meskipun dosanya sebanyak buih laut. Bukan laut di Bali saja, seluruh dunia. Nah, yang kedua, 100 juga. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Tidak pakai la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya ini dua khislatan, dua amalan ringan ya, tetapi yang mengamalkannya sedikit, yang mana tidaklah dua ini dijaga, ini satunya, ini salah satunya. Dua ini dijaga, maka Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Ini kaifiat yang kedua. Kaifiat yang ketiga. Subhanallah 25. Alhamdulillah 25. Allahu Akbar 25. La ilaha illallah 25. Berarti berapa? 100. Yang keempat, ini yang paling ringan. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Tidak pakai la ilaha illallah. Dan ini yang terakhir, ini gandengannya dengan yang 34 Allahu Akbarnya. Dua ini kalau dijaga masuk surga. Ringan tetapi sedikit yang mengerjakannya. Taib. Dikatakan di sini subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Ini bilangan paling kecil zikir selesai salat. Berarti ini namanya ibadah yang sifatnya muqayyad, terikat. Ini ibadah apa namanya? Terikat. Sama seperti zuhur, ibadah yang terikat. Yaitu 4. Di sini zikirnya 100 maksimal, minimal 30. Sekarang bagaimana kalau kita zikir 200? Selesai sholat loh. Maka ini namanya kita mengerjakan yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan tidaklah kita ini ya, orang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam asar yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari melapor bahwasanya di Kufah, di Irak, ada sekelompok orang kumpul-kumpul di masjid. Berzikir, bertasbih, bertahlil dengan menggunakan batu, karena zaman itu belum modern seperti sekarang para jemaah. Pakai kerikil masih. Subhanallah, subhanallah, mi'ah. Subhanallah 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya datang Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Uddu sayyiatikum wa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'a. Hitung dosa kalian katanya. Aku jamin pahala kalian yang sesuai dengan petunjuk Nabi tidak akan hilang. Hai Abu Abdurrahman, ini niat kami baik. Ini kami pakai ngitung zikir. Kami bertasbih, bertahlil, bertakbir. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Banyak orang berniat baik tetapi tidak dapat kebaikan. Sekarang kita katakan para hadirin, dalam kehidupan kita bermasyarakat, banyak aliran, banyak agama, semua mengatakan baik. Andai kata tidak baik, anggapannya, mungkinkah dipegang oleh mereka? Tidak mungkin. Tetapi apa? Tidak semua orang berniat baik mendapatkan kebaikan. Maka ini dia perhatikan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, kerjakan. Apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, jangan dikerjakan. Dalam bab yang sifatnya muqayyad, terikat. Waktunya kah, jumlahnya kah, bilangannya kah, jenisnya kah. Tetapi kalau sifatnya lepas, lepaslah dia, jangan diikat. Contoh, selain dari zikir setelah sholat wajib, atau selain dari zikir pagi dan petang, seperti sambil jalan, subhanallah, bebas berapa saja, mau 1.000 ke, mau 1.000.000 ke, yang penting kuat-kuatan. Jadi agama kita ini punya aturan para jamaah. Yang teratur, laksanakan aturannya. Yang dikasih lepas, lepaslah dia, jangan diatur. Kita ini sebaliknya para jamaah. Yang tidak ada atau yang lepas, kita atur dia. Khusus malam Jumat saja. Yang diikat oleh Nabi SAW, kita lepas dia. Ini namanya apa? Beragama semau kita. Lihat ini sahabat ini, Nabi mengikat, tidak boleh sampai malam suntuk. Tapi dia mengatakan, saya semalam suntuk. Akhirnya Nabi mengatakan, saya yang paling bertakwa kepada Allah. Meskipun demikian, saya juga tidur kok. Makin dipahami nih para jamaah. Banyak kita yang jatuh dalam amalan ini. Mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, jatuhlah kita pada mukhalafah, menyelisihi Rasulullah SAW. Kemudian poin berikutnya, yaitu keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau petunjuk Rasulullah SAW. Pertama, dijelaskan oleh para ulama kita, keutamaan sangat banyak. Yang pertama, mendapatkan mahabbatullah azza wa jalla, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat para hadirin, tidak semua orang yang mencintai Allah dicintai oleh Allah. Yang mahal itu kalau Allah cinta kita. Ini yang mahal. Maka dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah azza wa jalla surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ya, jika kalian mencintai Allah, katakan kepada manusia ini, maka ikutilah aku, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintai kalian. Ini balasannya. Ikut Rasul, ini tanda cinta Allah. Allah pun akan cinta. Lebih dari itu, Allah mengampuni dosa. Apa kata Ibnu Katsir? Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukan perkara yang sangat besar engkau cinta Allah, tetapi yang sangat besar itu kalau Allah cinta engkau. Kenapa para jamaah? Sampai pepatah Arab atau orang Arab mengatakan, ya, apa katanya? Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirruhum bidzat. Semua mengaku dirinya punya hubungan dengan si Laila, tetapi Laila tidak pernah mengaku dia punya hubungan dengan si dia. Ini sekarang semua mengaku cinta Allah atau cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah mana cinta sama dia? Buktinya apa? Apa yang dilarang oleh Allah itu dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikerjakan. Apa iya ini namanya cinta Allah, cinta Rasul? Ini dia mahabbatullah yang luar biasa. Ambil contoh para jamaah, kisah perang Khaybar. Di perang Khaybar ini kotanya sulit terbuka. Yahudi kuat. Setelah diusir dari Madinah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "La u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Besok aku akan kasih bendera tampuk kepemimpinan tertinggi untuk membuka kota Khaybar, seorang laki-laki yang cinta Allah, cinta Rasul, Allah cinta dia, Rasul cinta dia. Subhanallah, hati sahabat semua bergetar. Yang berat, yang besarnya apa? Dia cinta Allah, dia cinta Rasul, Allah cinta dia, Allah Rasul cinta dia. Umar radhiyallahu anhu semalaman dia mimpi para jamaah. Bermimpi, mudah-mudahan aku ini dapat bendera besok. Kenapa? Allah cinta dia, Rasul cinta dia. Dia pun cinta Allah, dia pun cinta Rasul. Tabatan nas, kata Umar, orang-orang menginap semua bermimpi dialah itu. Begitu besok paginya, Nabi SAW memanggil para sahabat, berkerumunan semua. Apa kata Umar? Tidak pernah aku berharap menjadi ketua kecuali hari itu. Ya. Akhirnya apa? Umar sengaja angkat kepalanya supaya ditunjuk oleh Rasul SAW. supaya dia ditunjuk. Kenapa? Cinta Allah, cinta Rasul. Allah cinta dia, Rasul cinta dia. Akhirnya apa? Aina Ali. Nabi SAW mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Syaka ishtaka min ainihi ya Rasulullah. Dia sakit mata ya Rasulullah. Nabi panggil dia. Akhirnya apa? Fatafila fi ainihi. Nabi meludah di kedua matanya. Fabari'a, langsung seketika sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Ketika ya kita mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kita. Tayyib. Mana caranya? Disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibba." Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Dan yang paling aku cintai, hamba mendekatkan diri kepadaku, mimma ftaratuhu alaihi, dengan melaksanakan yang aku wajibkan. Jadi melaksanakan kewajiban ini menyegerakan diri dicintai oleh Allah. Terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah sampai Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku pendengaran yang digunakan mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang digunakan memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku yang menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dijelaskan oleh para ulama kita, kalau Allah sudah mencintai kita, yang didengar enggak mau dengar yang enggak baik, yang baik terus didengar. Diarahkan terus yang baik. Ini tanda Allah cinta nih para jemaah. Yang kedua, matanya enggak pernah ngelihat yang tidak baik, yang baik terus. Ini tanda dicintai oleh Allah. Tangannya enggak pernah megang yang haram, yang bagus terus dipegang. Tetapi ingat loh para jemaah, ya, memegang yang baik. Di antara yang baik dipegang apa? Mushaf, Al-Quran, ya, sedikit sebacakan satu adab sini, dan ini sebagai faedah. Kadang-kadang, ya, kita ini tatkala kita memegang mushaf atau waktu membolak-balikkan mushaf, ya, ada di antara kita kaum muslimin, bagaimana caranya ini? Ya, pakai air liur ini, ludah ini. Sebacakan fatwanya ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Apa hukumnya ini para jamaah? Supaya jelas. Karena apa? Rata-rata banyak melakukan. Iya. Tapi kalau duit gak berani. Kenapa? Keracunan katanya. Ya. Kalau duit gak berani. Karena sudah banyak bukti keracunan. Sekarang kita ambil bagaimana sih hukumnya kalau mushaf. Saya bacakan di sini. Hukmu balil asabi' birriq li taqlib awraqil mushaf. Hukum membasahi telunjuk atau jari tangan untuk membolak-balik mushaf. Baik. Nassal Malikiyyah wa Syafi'iyyah ala tahrimi balil asabi' birriq li taqlib awraqil mushaf biha. Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwasanya mentansis secara jelas haram hukumnya menggunakan air liur ini untuk membolak-balik mushaf. Enggak boleh para jemaah. Ya. Coba HP-nya mana pikirkan? Enggak ada. Tapi mushaf. Dengar fatwanya ulama Syafi'iyah. Apa kata mereka? Qalat Syafi'iyah. Syafi'iyah berkata, "Yahrumu massul mushafi bi isbi' alaihi riq." Haram menyentuh Quran dengan telunjuk yang ada air liurnya. Kenapa? "Idh yahrumu isalu syai'in minal busaq." Haram hukumnya ya membawa air liur ila syai'in min ajza'il mushaf, kepada bagian-bagian mushaf Al-Qur'an, haram. Kita berhenti sudah nih para jamaah kalau begini. Ya bagaimana? Ya sudah korek-korek aja pakai tangan. Jangan begini. Ini banyak sekali nih para jamaah. Ya. Tapi mudah-mudahan di sini sudah enggak ada. Ya. Taib. Berarti kita hukumnya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj jilid yang kedua halaman 150. Wa qalatil Malikiyah. Ya, kemudian ulama Malikah berkata, wa amma in balla asabi'ahu bi riqihi bi qasdi qalbi awraqihi fa huwa wa in kana haraman. Adapun membasahi telunjuk dengan air liur dengan tujuan membolak-balikkan lembaran-lembaran Al-Qur'an, ini adalah hukumnya haram. Dalil pendekatannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Berludah di masjid ini adalah dosa. Tebusannya menutupnya dengan tanah. Ini zaman dahulu. Kalau sekarang jangan sembarangan. Pakai apa? Pakai tisu. Nah, kalau di masjid ini Baitullah berludah, ini haram. Sekarang bagaimana kalau kalamullah antum kasih ludah? Gak usah kalamullah, antum saja, ayo. Mau? Mau para jemaah? Ya mau. Makanya mushaf, Al-Quran, kalamullah yang sangat mulia, dimuliakan oleh seluruhnya. Gak boleh untuk kita ya tempelin ludah kita. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabnya ketika baca Quran tetap gosok gigi menggunakan siwak. Ini syuruk sudah nih para jemaah. Ambil tinggal satu saja. Kemudian yang kedua, mendapatkan keutamaan dan pahala yang sangat besar terlebih di zaman ketika banyak orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari hadisnya Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna min waraikum ayyamas sabri." Di hari-hari belakangan, hari yang membutuhkan ekstra sabar. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamar. Sabar di saat itu seperti memegang bara api. Ini namanya qabd para jamaah seperti ini. Kalau ini masaka, masih ada kelihatan. Tapi kalau qabd, enggak ada kelihatan. Ini bara masuk begini. Maka di awal memegangnya panas. Ketika orang kembali ke agama Allah Azza wa Jalla, kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang mencemooh dia. Tapi ketika dia maksiat, enggak ada yang ngurus dia. Ah, lakum dinukum walidin katanya. Urusan kalian katanya. Tapi begitu orang mengerjakan sunnah, petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam orang mengatakan, "Ah, kamu sok alim aja katanya. Ah, ini syekh ini katanya baru belajar ini katanya." Subhanallah. Lain lagi ungkapan-ungkapan yang lain. Ya, menakut-nakuti kaum muslimin. Entah apa katanya ini Wahabi atau apa semisalnya. Padahal apa? Yang dikerjakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, di hari-hari belakangan, hari yang membutuhkan ekstra sabar, bersabar di saat itu seperti menggenggam bara api, lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Yang beramal saat itu seperti amalan kalian wahai para sahabatku, dia mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Kenapa para pada zaman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi para sahabat berani menegakkan sunnah, tegas menegakkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi, ada masalah turun wahyu, ada masalah turun wahyu. Tetapi kita di zaman ini mau mengadu kepada siapa? Tapi meskipun demikian kita tetap sabar. Padahal kita tidak melihat Nabi, wala sahabat Nabi, wala Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan ucapan Nabi, enggak ngelihat. Tapi masih percaya kita para jamaah, masih kita mengikutinya. Maka di sini ganjaran yang begitu besar di akhir zaman. Sampai Nabi katakan, orang yang mengamalkan petunjuk Nabi di akhir zaman ini, dia adalah sahab, dia adalah keluarga Nabi, dia adalah saudara Nabi. Kalau sahabat itu sahabat Nabi, tetapi yang beriman dengan Nabi dan mengamalkan petunjuk Nabi, dia adalah saudara Nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke kuburan, Dan Nabi mengatakan, wadidtu anni laqitu ikhwani, sungguh aku berkeinginan bertemu dengan kawan-kawanku. Ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka, bukankah kami kawan-kawanmu? La, bal antum ashabi, kalian sahabatku. Wa ikhwani, dan keluargaku atau itu kerabatku atau teman-temanku adalah alladzina lam ya'tu ba'di wa amanu bi wa lam yarawni, yang belum datang dia beriman kepadaku padahal dia tidak melihat diriku. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak semasa dengan beliau, meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, tetapi cukuplah dengan kita membaca Quran yang ditinggalkan, ini adalah mukjizat yang terbesar. Kemudian membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat para jamaah, ulama-ulama kita sampai sekarang ini, kalau mereka membaca hadis Rasul, mereka nangis. Kenapa? Rindu bertemu dengan Rasul yang punya ucapan. Imam Malik kalau mau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mandi para jamaah seperti mandi besar. Dia pakai pakaian yang paling bagus, kemudian dia pakai duhun, ud, gaharu. Lalu dia tahdits menyampaikan hadis. Ditanya, "Kenapa?" I'zaman li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin memuliakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ini enggak ada rasanya baca hadis itu para jamaah. Kalau ulama dahulu nangis ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca ucapan manusia terbaik. Yang dibaca adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh imannya orang dahulu tidak terhitung para jamaah, enggak bisa dibandingkan dengan sekarang ini. Maka mudah-mudahan paling tidak kita di belakang lah para jamaah. Jangan sampai kita membelot atau mencari jalan lain, jalan pintas katanya. Enggak ada jalan pintasnya kecuali mengikuti jalannya mereka. Semoga apa yang kita ambil pada kesempatan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan waktu di masa-masa yang akan mendatang, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan terutama bagi Tamir dan DKM di tempat ini atas peluangan waktu yang diberikan kami. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan yang baik saya ambil bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah masyaa Malaysia dibedanya beliau sekian ketika batas pada Muhammad itu adalah Malaysia, dia adalah bagian dari budaya bagian dari budaya Arab, punya bakar di Arab juga. Jadi yang saya tanya sebatas mana kita sebagai umatnya mengikuti, karena ada yang sisi-sisi budaya, ada sisi bahwa beliau adalah utusan Rasulullah. Jadi memang apa namanya, ada yang Rasulullah lakukan sesuatu, jadi memasukkan diri dengan semua, memakai sepatu juga, memakai sandal dari kulit, meminum dari kantung air dari kulit. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fiik. Bagus pertanyaan ini para jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir suratul Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قُلْ, katakan ya Muhammad, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, aku ini manusia biasa. Nabi SAW manusia biasa. Apa penjelasan para ulama tentang ayat ini? Nabi alaihissalatu wassalam dikatakan dia manusia biasa. Manusia biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam laisalahu minal haqqir rububiyah. Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada hak rububiyah. Tidak ada haknya untuk dipertuhankan. Rububiyah mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, enggak ada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. wala uluhiyah atau peribadatan kepada Nabi, minta kepada Nabi ya kesehatan, kesembuhan, minta rezeki kepada Nabi. Tidak ada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala asma'u sifat. Tidak ada hak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam asma'u sifat, nama-nama dan sifat Allah azza wa jalla. Bedanya ya yuha ilayya, dia diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terjaga dalam seluruh yang disampaikan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Terjaga praktik kesehariannya dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa yang sifatnya jibilliyah. Apa arti jibilliyah? Sebagai tabiatnya manusia, maka ini bukan dikatakan ibadah. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Orang kafir juga makan. Maka makan ini bukanlah suatu yang sifatnya sunnah, tetapi kaifiat makan, cara makan ada contoh, bahkan ancaman. Mana dia? Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Berarti kalau makan dengan tangan kiri, tidak boleh. Kenapa? Di sini ada perintah, kemudian sekaligus ada larangan. Tapi zat makannya, selama itu halal, maka ini bukan termasuk yang wajib diikuti. Ambil pakaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian jubah seperti ini. Ini bukan sunnah. Karena apa? Abu Jahal juga pakai sorban. Abu Jahal juga pakai jubah ya, karena pakaiannya orang Arab. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta ats-tsaub. Tsaub itu kenapa? Sekali pakai kemudian lebih longgar, lebih menutup. Tapi zat pakaiannya ini, bentuknya ini adalah kebiasaan. Maka yang seperti ini enggak ada kewajiban untuk mengikutinya. Nah, cuma kita mencintai karena Nabi cinta, boleh. Sama dengan sorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang juga tidak tutup kepalanya, kadang juga tutup kepalanya. Makanya apa? Ini enggak ada keistimewaan. Kemudian contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia tidur, dia mendengkur. Sebagaimana dibawakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, maka bukan termasuk sunnah kita mendengkur. Hei, bangun. Besar suara mendengkur katanya. Apa jawabannya? Ikut sunnah. Ya konyol ini para jamaah. Tapi kalau tidur samping kanan, Nabi suruh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza awaita ila firasyika fatawaddha wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau akan tidur, maka wudulah seperti wudu salat. "Tsumma taj'al 'ala shiqqika al-ayman," kemudian tidur di samping kananmu. "Wa qul," dan bacalah, "Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja' minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta." Nabi kata, kalau engkau mati di malam itu, maka engkau mati di atas kesucian. Di sini apa? Ada perintah. Maka untuk mengetahui mana yang mesti diikuti, mana yang sifatnya adalah kebiasaan, ini ilmu yang penting ini para jamaah. Tidak akan tahu kita kalau kita tidak mempelajari, terutama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, perangai dan kehidupan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di masjid ini bisa dikaji itu para jamaah, sehingga tahu kita ini kebiasaan Nabi yang sifatnya sebagai manusia biasa, ini dia yang ada perintah, dan ini dia yang ada anjuran, dan ini ya pula yang ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Ya, kadang-kadang orang mengatakan jilbab budaya Arab. Ini namanya orang buta. Sebelum matanya yang buta, hatinya duluan. Kenapa? Apa makna Quran dalam suratul Ahzab itu? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Dan anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang beriman, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dengan demikian mereka lebih mudah untuk dikenal. Dikenal apa para jamaah? Berarti kalau dia menutup sekujur tubuhnya ini ya, dari kepala begini sampai dadanya begini, ini tandanya menunjukkan dia wanita merdeka, tidak akan diganggu sama orang. Maka para hadirin, ketika ada yang mengatakan jilbab ini budaya Arab, ini adalah orang-orang yang ingin memperbudak manusia. Kenapa? Budak di zaman Rasul yang perempuan sampai sini bilang boleh kelihatan. Nah sekarang dia inginkan muslimah kita yang merdeka ini menjadi budak. Bagaimana? Supaya enak dinikmati oleh semua orang. Padahal dalilnya seperti terangnya matahari di siang bolong para jemaah. Sampai Nabi SAW juga mengancam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, simfan min ahli nar, ada dua penduduk neraka yang belum aku lihat di zaman beliau, sekarang sudah banyak kelihatan. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyat, wanita berpakaian tetapi hukumnya telanjang. Ma'ilatun mumilat, lenggak-lenggok, sesat menyesatkan orang. Ala ru'usihinna ka'asnibatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya seperti punu'un unta. Bagaimana rambutnya dinaikkan di belakang? Model. Apa kata Nabi? La yarainal jannah wa la yajidna riha, tidak akan melihat surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dalam Sahih Muslim, kalau ini urusan dunia, apa kata Nabi? Sahabat lagi musim dingin, berbunga kurma. Kurma mesti dikawin secara ilmu pertaniannya. Nabi mengatakan, enggak usah dikawin sudah. Katanya. Begitu tiba musim panas berbuah, enggak ada buahnya. Nabi tanya, loh mana buahnya? Ya Rasulullah, bukankah engkau yang melarang kita untuk tidak mengawin, untuk mengawinkannya? Enggak usah dikawin? Apa jawaban Nabi? Amma umuruddin fa ilayya wa umuruddin fa antum a'lamu bihi, urusan agama kepadaku, tapi urusan dunia kalian yang lebih tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Allah taala ala wa alam. Baik, pertanyaan bagus. Tadi Ustaz menyebutkan kita mencintai Allah, tetapi Allah belum tentu mencintai kita. Iya, benar. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir, bahkan Allah memberi rezeki untuk mereka? Pertanyaannya sekarang para jamaah, kita ini di dunia apa di akhirat? Di dunia. Kalau dunia belum menjadi tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Idza ra'aital 'abda muqiman 'alal ma'siyah wa yu'tihi Allahu ma yuhib aw ma yasha fa'lam annahu istidraj. Kalau engkau melihat seorang hamba yang terus di atas kemaksiatan tetapi Allah kasih dia apa yang dia sukai, ketahuilah itu adalah istidraj, diulur oleh Allah, dipancing oleh Allah, cuma dikasih pancingan dulu. Maka itu bukan kategori cinta dan tidak cinta. Dalam hadis yang lebih jelas, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia ini siapa yang dia cintai dan siapa yang dia tidak cintai. Kedua-duanya dikasih para jamaah. Wa la yu'tad-din illa man yuhib. Agamanya tidak diberikan kecuali yang dicintai saja oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan ingat para jamaah, yang kita pakai atau yang dikasih rezeki ini hanya satu bagian dari 100 bagian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, innalillahi mi'at rahmah, Allah memiliki 100 rahmat kasih sayang. Fa anzala minha wahidah, Allah turunkan hanya satu. Biha yatarahamul khalq, dengan yang satu di makhluk saling cintai, ibu dengan bapak ya, anaknya, saudaranya, keluarganya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan orang kafir dari satu rahmat ini saja para jamaah. Tetapi begitu kiamat tiba, yang 100 itu yang akan menerimanya full hanya orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dunia ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam "Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udah, ma saqal kafir syarbata ma." Andai kata dunia sama dengan sayap nyamuk. Ah, pernah lihat sayap nyamuk? Enggak pernah. Kenapa? Dipukul terus terlalu kecil. Sayap nyamuk ini masih lebih berharga daripada dunia ini, para jamaah. Ini hinanya dunia. Andai kata dunia mampu menyamai sayap nyamuk, harga sayap nyamuk, jumbukan dua sayapnya satu tok, maka Allah tidak akan berikan orang kafir minum seteguk air aja, enggak boleh. Enggak boleh minum dia. Andai kata dunia mampu menyamai satu sayap, sayap nyamuk apa sih fungsinya, para jamaah? Coba. Kalau sayap lalat masih punya fungsi yang kita tahu, tetapi sayap nyamuk pasti punya fungsi. Andai kata satu truk dibawakan kita sayap nyamuk, mau diapakan? Hah? Gak bisa kita apa-apakan. Ini menunjukkan apa? Satu truk aja gak bisa kita manfaatin, apalagi dunia ini. Dia akan lebih hina dari itu, para jamaah. Cuma apa? Kita ini silau. Ya, silau dengan kehebatan dunia ini. Maka apa Nabi SAW berdoa, "Wala taj'alid dunya akbar hammina." Ya Allah, jangan jadikan dunia ini angan-angan kami yang terbesar. Wallahu taala ala wa ala. Baik para jamaah, sebelum kita tutup saya bacakan beberapa faedah. Dikatakan kaifa tamsah dzunubaka bi'iddati turuq. Bagaimana engkau menghapus dosamu dengan banyak cara? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, para jemaah? Bagaimana engkau menghapus dosamu dengan banyak cara? Pertama, imsahha bihadzal hadits, hapus dia dengan hadis berikut. Pertama, ma'alal ardi ahadun yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan di atas bumi ini la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu khataya, melainkan Allah hapus dosanya, walau kanat mithla zabadil bahar, meskipun jumlah dosanya seperti buih yang di lautan. Hadis ini sahih atau hasan, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Apa bacaannya? La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Satu, yang kedua, mudah-mudahan bisa dibawa pulang ini. Imsahha ba'da tu'amika, hapus dosamu setelah makan. Bukan mulut aja dihapus, para jamaah, diusap. Dosa bisa diusap. Alhamdulillah dikasih minuman, dikasih roti, ada cara menghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman tsumma qala." Siapa yang makan lalu mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqani alladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Sudah kenyang, dosa habis, tapi zikirnya yang perlu dihafal ini, para jamaah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwa. Ya, kuat-kuatan nanti ngapalnya. Yang ketiga, imsahha ba'da libasika, hapus dosa setelah berpakaian. Jadi setelah makan tadi, sekarang setelah berpakaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thauban," siapa yang memakai pakaiannya dan berkata, "Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar," Allah ampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ulangin, "Alhamdulillah alladzi kasani hadza warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwa." Ya mungkin itu dulu, masih banyak penghapus dosanya para jemaah. Mudah-mudahan ada kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan jazakumullahu khaira, lebih-lebih bagi DKM dan Takmir di masjid ini, atas keluangan waktu yang diberikan bagi kita semua bisa menyerap beberapa ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu taala ala wa ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.